semua lebih baik kini kita berpisah. Karena ku tahu begini, tak mau aku bercinta. Air susu kau balas air tuba. Wow.